Pertanyaan pertama Ustaz. Baik. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya bekerja sebagai penjual burung, jangkrik, telur semut, dan sejenisnya. Dalam jualan terkadang ada kematian, kadang banyak, kadang sedikit. Dan saya juga memikat burung dari alam untuk saya rawat dan saya jual. Bagaimana hukum jualan saya Ustaz? Nah, perkara-perkara yang seperti ini barakallahu fikum termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Ini semua pohon-pohonnya, semua binatang-binatang yang Allah ciptakan untuk kalian wahai manusia. Sehingga wallahu taala alam, hukum asalnya mubah-mubah saja. Kalian menjual semua itu, bahkan kalau perlu kalian makan juga gak apa-apa. Artinya halal, perkara yang halal, karena itu termasuk sejenis belalang, jangkrik-jangkrik itu. Dan demikian pula burung juga termasuk yang halal. Artinya silahkan, apakah kalian mau pelihara, apakah kalian mau menjualnya, maka itu adalah untuk kalian. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan kedua Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kalau pohon, daun, batang, dan sebagainya dimakan ulat atau hama atau dicuri, tapi kita tidak ikhlas, apa dapat pahala sedekah? Dan bagaimana dengan memelihara pohon dengan mengobati hama itu? Atau dibiarkan sedang kita pengen panen? Jazakumullahu khairan. Banyak hadis-hadis atau ada beberapa hadis yang menunjukkan kalau kita menanam pohon, maka ketika buahnya dimakan oleh burung, dimakan oleh hewan apapun, atau dicuri oleh manusia dan sebagainya, engkau mendapatkan pahalanya. Tetapi barakallahu fikum, itu semua berkait dengan keikhlasan. Kalau kemudian dia tidak ikhlas, marah-marah dan sebagainya, bisa jadi akan menggugurkan pahalanya. Maka ikhlaskanlah apa yang terjadi pada pohonmu ketika hilang atau dimakan burung dan sebagainya, karena itu dicatat sebagai sedekah. Dan ini juga, hadis-hadis ini juga menunjukkan keutamaan menanam pohon. Jangan menanam pohon karena semangat go green, tidak ingat kalau itu adalah sunnah. Sayang sekali, nilainya akan kecil, walaupun tetap perkara baik. Tetapi kalau kita mengerjakannya karena Allah, dengan ikhlas, sebagai manfaat untuk kaum muslimin, bukan hanya buahnya, juga hijau daunnya yang memproduksi oksigen itu juga menyegarkan kaum muslimin, masya Allah, kalian mendapatkan pahalanya. Baik, tetapi ketika dia tidak ikhlas, itu yang mengkhawatirkan akan menggugurkan pahalanya. Yang kedua, pertanyaan, bolehkah menyemprot dengan semprotan hama dan sebagainya? Boleh. Sudah kita katakan tadi pada pertanyaan sebelumnya bahwa ini punya kalian. Maka kalau kalian jaga dari binatang-binatang yang mengganggunya atau dari burung-burung yang akan memakannya, itu punya kalian. Melarang mereka untuk memakannya, silahkan. Baik, bukan berarti kalau itu dapat pahala maka kita biarkan panen kita gagal dengan hama tanpa disemprot. Tidak begitu. Maknanya silahkan, itu punya kalian. Sebagaimana kalian punya harta, mau bersedekah silahkan. Kalau enggak bersedekah juga silakan. Itu urusan kalian. Artinya barakallahu fikum, kalau memang ternyata hamanya mungkin akan merusak, bukan hanya merusak buahnya tapi juga pohonnya dan seterusnya, tidak mengapa untuk menyemprotnya dengan hama, karena hukum membunuh binatang yang mengganggu itu tidak dilarang. Bahkan ada beberapa binatang-binatang pengganggu disuruh untuk dibunuh. Seperti tikus. Dan Nabi juluki dengan fawasik, binatang-binatang fasik. Ikhwanina a'azakumullah walhamdulillah. Demikian yang saya ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan ketiga Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah sutroh dalam sholat itu harus nempel dengan lantai? Bagaimana jika sutroh itu agak menggantung, tidak nempel lantai, seperti pintu yang tidak sampai nempel lantai, meja atau pembatas dari papan, dan yang semisalnya yang pemasangannya itu agak menggantung, tidak sampai ke lantai? Atas jawabannya, saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Jawabannya wallahu a'lam. Karena selama ini di dalam hadis-hadis, sutroh adalah yang ditancapkan ke dalam bumi, ke dalam tanah. Dan beliau memiliki kayu yang pendek seperti tombak yang pendek dan biasa beliau tancapkan sebagai sutra. Tetapi ala kulli hal, ada riwayat pula Rasulullah SAW salat sutrahnya adalah seekor binatang tunggangan, kalau enggak salah keledai waktu itu. Demikian pula barakallahu fikum, ada yang menjadikan sutrah dengan punggung orang lain, dan itu disebutkan dari sahabat Ibn Umar kepada budaknya Nafi', wallini dhahrak, wahai budakku, wallini dhahrak. Makna wallini dhahrak adalah hadapkan punggungmu kepadaku. Kemudian dia salat menghadap punggung budaknya tersebut. Ikhwanina a'azakumullah, artinya menjadikan dia sebagai sutra. Dan itu semua yang di tanah begitu. Wallahu ta'ala alam, yang jelas yang namanya sutra adalah alladhi yasturuhu. Alladhi yasturuhu. Makna yasturuhu adalah menutupi dari orang yang lewat. Kalau menggantung mungkin ada pertanyaan, menggantungnya seberapa, kan begitu. Kalau menggantungnya tinggi sekali, malah tidak yasturuhu, tidak mensutrahi, tidak menutupi. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dia masih di bawah, masih yasturuhu, masih menutupi dia dari orang lewat, maka itulah yang namanya sutra. Mithlu mukhiratir rahal, tingginya seperti sandaran pelana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah istighfar Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim yang dibaca 100 kali sesudah salat sunnah duha ada tuntunannya? Jazakumullah khair. Wassalamualaikum. Wa iyakum jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, ada sunnahnya, ada tuntunannya membaca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Itu yang saya tahu. Di sini sebutnya innaka antal ghafurur rahim. Dalam riwayat yang pernah saya baca tawabul ghafur, dan dalam riwayat tawabur rahim. Jadi membacanya atau lafadznya Allahumma gfir li wa tub alayya innaka anta tawabur rahim. Itu diriwayatkan dalam Ashabus Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Munasai, Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari tetapi di Adabil Mufrad. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Berikutnya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya jika seseorang minta kepada orang lain untuk menjualkan barangnya dengan akad, jualkan barang saya ini seharga 155.000, nanti buat antum 5.000-nya. Dan orang yang dimintain bantuan mendapatkan calon pembeli, tapi langsung mengarahkan ke penjual dengan harga 155.000. Calon pembeli langsung menghubungi penjual dan transaksi tidak diketahui maklar. Penjual mengabarkan pembeli, jadi membeli dengan harga 140.000 saja. Jadi komisi untuk maklarnya dipotong dari 5.000 jadi 1.000 saja. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Ada dua perkara barakallahu fikum. Yang pertama, transaksinya jualkan barang saya. Artinya kamu seharusnya bukan menjadi maklar, tetapi menjadi wakil dari pemilik barang untuk menjualkan. Seharusnya kamu usaha supaya lakunya 155 agar engkau mendapatkan 5 ribu misalnya. Atau 155 juta engkau dapat 5 juta misalnya. Tetapi mengapa ketika selesai dari transaksi jualkan barang, kamu malah mempertemukan antara penjual dan pembeli langsung, sehingga mereka tawar-menawar sendiri, tidak ada usaha kamu. Itu masalahnya. Sehingga engkau hanya sebagai maklar, bukan orang yang menjualkan barangnya. Taib. Yang kedua, seharusnya seorang pemilik barang tadi yang sudah memberikan komitmen atau memberikan janji akan memberikan apa yang akan dia berikan sebagai imbalannya, 5.000 misalnya, maka harus konsekuen ketika barang itu laku, maka dia bayarkan. Tetapi dia mengatakan kalau laku 155.000, ternyata dia katakan lakunya 140. Dalam keadaan tidak tahu si maklar tadi, itu masalahnya. Sehingga di sini dituntut kejujuran. Apa dia benar jujur lakunya 140? Bisa jadi lebih. bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Sehingga barakallahu fikum, seharusnya tadi maklar tadi bukan sebagai maklar, karena transaksinya jualkan barang saya. Maka hendaknya engkau mencari pembeli dengan mengatakan saya jual harganya 155. Kalau sudah ada kesepakatan 155, kemudian ketemu dengan pemiliknya menawar kembali dan turun, kamu tidak salah. Kamu sudah menawarkan 150 dan dia sudah mau. Salah sendiri kenapa diturunkan yang 140? Engkau tetap berhak mendapatkan 5.000. Itu kalau kejadiannya seperti itu. Orangnya sudah mau 155, mengapa ketika ketemu jadi turun? Itu bukan kesalahan kamu, tapi kesalahan pemilik barang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ana ingin bertanya, namun mohon maaf tidak berkaitan dengan materi. Apa hukum menggunakan bel sepeda aluminium yang apabila dipantulkan mengeluarkan suara kring, ting, ting untuk keamanan, seperti memberitahu kepada pengguna jalan lain? Karena berdasarkan arahan dari pemerintah, setiap sepeda harus ada belnya. Apakah bel sepeda termasuk tasyabuh kepada lonceng Nasoro? Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khair wa fikum barakallah. Yang tasyabuh dengan lonceng Nasoro adalah yang suaranya teng teng teng atau ting ting ting begitu. Sedangkan yang suaranya kering atau krok begitu, maka itu tidak sama dan tidak tasyabuh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya Ustaz, pesimis karena belum mencapai maksimal. Bismillah, afan Ustaz izin bertanya. Alhamdulillah ana sampai saat ini berusaha menjadi muslim yang tunduk. Walau sudah berusaha menjadi seorang sunni, tetapi masih banyak yang belum bisa ana ketahui dalam kitab maupun sunnah, baik ilmu-ilmu tauhid maupun ilmu-ilmu alat lainnya. Tidak seperti putra-putra kita yang belajar di ma'had, hingga mereka banyak belajar ilmu alat dan lain-lain. Sementara kebodohan dan dosa dari sejak awal dewasa sampai sekarang sekian banyak dan bertumpuk-tumpuk, ana suka punya pikiran pesimis. Bagaimana ana akan mendapatkan syurga Allah kalau masih seperti ini? Seandainya tidak karena rahmat Allah, pasti tidak akan imbang antara dosa dan kebaikan. Bagaimana Ustaz dengan perasaan ana yang seperti ini? Baik ataukah buruk? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairah. Wa iyyakum jazakumullahu khairah. Di dalam pertanyaannya terkandung jawaban, yaitu kalimat seandainya tidak karena rahmat Allah. Bukan hanya kamu, bukan hanya mereka, kita semua merasa bahwa kita masih banyak kekurangan, banyak dosa, banyak pelanggaran-pelanggaran. Maka kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena rahmat Allah, enggak ada yang selamat kita semua. Kalau bukan karena rahmat Allah, enggak akan ada yang selamat. Rasulullah SAW pernah mengatakan la yadkhulul jannata bil amal. Tidak ada seorang pun, la yadkhulu ahadun al jannah, enggak akan masuk surga seorang pun dengan amalannya sendiri, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau dan kita semua berupayalah agar Allah ridha dan Allah merahmati. Berusahalah untuk menjadi orang yang saleh, orang yang baik agar Allah ridha. Kalau Allah ridha dan Allah merahmati, dosa-dosa kita diampuni, amalan-amalan kita dilipatkan, dan kita akan bisa mendapatkan jannah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berupayalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bolehkah kita mengambil jalan-jalan kebenaran dari orang-orang yang tidak dikenal? Jazakumullahu khairan katsira. Wa iyyakum jazakumullahu khairan katsira. Tidak boleh mengambil ilmu dari majhul. Orang yang majhul, orang yang tidak jelas. Tidak jelas apakah dia jujur atau tidak jujur. Tidak jelas apakah dia ahlu sunnah atau ahli bid'ah. Tidak jelas kalau dia adalah orang yang memang memiliki niat baik atau orang yang memiliki niat jelek. Sehingga sangat berbahaya kalau kita mengambil ilmu dari para majhulin, dari orang-orang yang tidak dikenal. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bissawab.